الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan kembali ta'lim kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Maka bagi ikhwan yang ingin istirahat atau ada kegiatan yang lain, tafadhol. Dan bagi yang ingin duduk mendengarkan juga, tidak mengapa. Naam. Qala Syaikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala faslun. Pasal yang berikutnya. Kemarin pembahasan al-karamat sudah selesai, ya kawan. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة. Kemudian termasuk metode dan prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, ittiba'u athari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam batinan wa zahiran, adalah mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam baik secara batin maupun secara zahir. Apa yang ada pada zahir mereka dalam ittiba', maka itulah yang ada di dalam hati mereka, di dalam membesarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar. Dan senantiasa mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Wattiba'u wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haitsu qala, dan mengikuti wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di mana beliau bersabda, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa'ur rasyidun. Yang dimaksud dengan al-khulafa'ur rasyidun, mereka al-khulafa'ul arba'ah, Abu Bakar as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Dan juga pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama, mereka menganggap termasuk Khalifah Rashid Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengikuti sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun bukan berarti bahwa mereka memiliki sunnah sendiri di samping dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi disebutkannya sunnatul khulafa'ir rasyidin untuk menjelaskan kepada umat ini bahwa sesungguhnya mereka berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga penyebutan sunnatul khulafa'ar rasyidin adalah merupakan penjelas terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan sekaligus membantah mereka-mereka yang mengaku berada di atas sunnah Rasul, berada di atas tariqatul Rasul, akan tetapi mereka tidak mengikuti jejak-jejak para al-khulafa'ur rasyidun. Maka sunnatul khulafa'ur rasyidin ini penjelas bahwa bagi mereka yang hendak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mereka memahami sunnah itu berdasarkan apa yang telah difahami oleh al-khulafa'ur rasyidun. Sebab mereka adalah a'lamus sahabah, tokoh-tokoh yang termulia dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penyebutan al-khulafa'ur rasyidun di sini memberikan isyarat bahwa yang dimaksud adalah ijma' yang terjadi di kalangan para sahabah. Tariqatus sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, al-mahdiyina min ba'di, di mana mereka adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah azza wa jalla berfirman, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Ini yang menjadi syahid. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyimpang dari Rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah datang kepadanya huda, lalu dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, mengikuti selain jalannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka di sini menjelaskan kepada kita bahwa mereka-mereka yang tidak berada di atas sunnahnya para sahabat, sesungguhnya mereka tidak berada di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang telah menjadi ijma' mereka, apa yang telah mereka jalani, merekalah yang lebih berhak untuk diikuti. Lebih diperjelas lagi di dalam hadis al-iftiraq, hadis tentang terjadinya perpecahan di kalangan umat ini menjadi 73 golongan yang seluruhnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka kecuali satu golongan. Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Sekali lagi, ini bukan berarti bahwa para sahabat ma'sum anil khata, bukan berarti para sahabat terpelihara dari dosa. Oleh karena itu pendapat-pendapat mereka, ya, yang merupakan pendapat-pendapat pribadi yang ada pada mereka, bukan hujjah. Jika terjadi perselisihan di kalangan para sahabat, maka bukanlah perkataan sebagian mereka hujjah terhadap sebagian yang lain. Ya. Apalagi apabila telah didapatkan nas, di mana nas ini jelas-jelas menyelisihi perbuatan para sahabat, maka nas hendaklah yang harus didahulukan. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengingkari perbuatan sebagian kaum muslimin yang mereka lebih mendahulukan pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan pendapat Umar bin Khattab di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan haji pada waktu itu. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Urahum sayahlikun." Aku menyangka mereka akan binasa. Aqulu lahum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku mengatakan pada kalian bersabda Rasulullah, kalian justru mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Padahal mereka adalah sebaik-baik umat ini. Akan tetapi di saat mereka keliru, di saat mereka bersalah, maka yang berhak diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma tentang penambahan azan menjadi azan yang kedua pada hari Jumat, di mana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma ketika melihat kondisi kaum muslimin pada waktu itu disebabkan karena semakin banyaknya jumlah mereka dan kemudian terpisah-pisahnya tempat-tempat tinggal mereka sehingga menyulitkan bagi mereka untuk mendengarkan suara azan yang pertama, maka Utsman bin Affan ya melihat dari sisi maslahat mursalah, melihat dari sisi maslahat mursalah, maka kemudian beliau ya menambah azan yang kedua. Naam, agar kemudian di tempat-tempat berkumpulnya manusia pada saat itu mereka mendengarkan azan tersebut, yaitu azan sebelum masuknya waktu, untuk memberikan peringatan kepada mereka bersiap-siap untuk melaksanakan sholatul Jumat. Ini adalah ijtihad dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagian dari kalangan para ulama menganggap ini termasuk maslahat mursalah. Ya. Sehingga apabila dua ilah ini terpenuhi pada suatu tempat, maka tidak mengapa mengamalkan seperti apa yang telah diamalkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu yang telah menjadi pendapat Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, dan itu pun telah terjadi pengingkaran dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma secara sharih menyatakan bahwa azan yang pertama adalah merupakan azan bid'ah yang dilakukan pada hari Jumat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya pendapat-pendapat individu dari kalangan para sahabah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi apa yang telah menjadi thariqah mereka di dalam memahami nusus nabawiyah, nusul Qur'anil Karim, mereka adalah orang-orang yang lebih berhak. Ijma' mereka adalah hujjah. Pemahaman mereka adalah hujjah di dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'addu 'alaiha binawajid, dan hendaklah kalian menggigitnya dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, dan jauhilah kalian perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, karena sesungguhnya setiap perkara yang muhdats yang baru itu di dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah, dan mereka pun meyakini bahwa sebenar-benar perkataan adalah firman Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka meyakini sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'thiruna kalamallahi ala ghairihi min kalami asnafin nas, dan mereka lebih mendahulukan, mengutamakan firman Allah di atas seluruh perkataan dari perkataan seluruh manusia. Wa yuqaddimuna hadya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadyi kulli ahad, dan mereka lebih mendahulukan petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas petunjuk siapapun. Ini ciri-ciri ahlus sunnah. Bendera mereka adalah bendera sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga imam mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim." Pada hari kami akan menyeru setiap manusia itu dengan imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan dan menjelaskan keutamaan ahlus sunnah wal jamaah, karena sesungguhnya mereka tidak memiliki imam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan al-ahzab ad-dallah, al-firaq ad-dallah, golongan-golongan yang sesat yang mereka menjadikan patokan al-wala wal bara' mereka adalah kelompok. Mereka menjadikan al-wala wal bara' mereka adalah seseorang, pemimpin mereka. Siapa yang sama thariqahnya dengan pemimpin mereka, maka mereka pun wala, loyal kepadanya dan berlepas diri dari orang-orang yang menyelisihinya. Lihatlah keadaan mereka. Mereka menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka rela untuk menjadikan imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ni'ma ahlus sunnah merupakan kenikmatan yang telah menjadi pegangan dan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Walihada summu ahlas sunnati wa ahlal kitabi wa sunnah. Oleh karena itu mereka pun dinamakan ahlul kitab wa sunnah. Wa summu ahlal jamaah. Mereka pun dinamakan ahlul jamaah. Ya. Disebabkan karena mereka senantiasa berkumpul di atas al-haq. Li'annal jama'ata hiyal istima'u. Wadidduha al-furqah. Karena yang dimaksud dengan jamaah adalah bersatu di atas kebenaran. Nah, bukan persatuan-persatuan yang semu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu, tapi hati-hati mereka terpecah. Bukan itu persatuan yang hakiki. Tapi persatuan yang hakiki adalah istima' alal haq. Bersatu di atas kebenaran. Wa dhidduha al-furqah. Lawannya adalah al-furqah. Menyimpang. Golongan yang sesat. Menyelisihi al-haq. Wa in kana lafdhul jama'ati qad sara isman li nafsil qaum al-mustami'in. Walaupun asal penamaan jama'ah itu telah menjadi nama terhadap suatu kaum yang berkumpul. Ya. Mungkin kita mendengarkan sekian banyak yang mengklaim diri mereka jamaah, jamaah. Ya. Ada Islam jamaah. Ada jamaatul muslimin. Ada jamaatul tablid. Ada jamaah-jamaah yang lain. Demikian banyak. Nah. Ya. Banyak jamaah itu. Mereka dikatakan sebagai jamaah karena mereka menamakan disebabkan karena mereka berkumpul. Walakin hal istama'u alal haq. Apakah mereka berkumpul di atas kebenaran? Jika tidak demikian berarti mereka bukanlah ahlus sunnah wal jamaah. Di saat mereka berkumpul di atas kebenaran, al-wala' wal bara' adalah alal haq. Wa ala sunnah. Maka mereka itu ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun mereka hidup dalam keadaan sendiri. Wa ma asdaqa qawla Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Kata Abdullah bin Mas'ud, jama'ah itu apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau dalam keadaan sendirian. Wal ijma'u huwal aslu tsalits alladhi yu'tamadu 'alaihi fil 'ilmi wad-din. Ijma adalah merupakan pokok yang ketiga setelah Al-Quran, kemudian Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah kesepakatan. Ya, para ulama setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu urusan. Alladhi yu'tamadu 'alaihi fil ilmi wad-din, yang dijadikan sandaran di dalam ilmu, di dalam beragama. Wa hum yazinuna bihadhihi al-usul ats-tsalatsa. Ya jami'a ma'alaihin nas. Dan mereka menimbang dengan ketiga prinsip ini seluruh apa yang dialami oleh manusia. Apa yang menjadi prinsip mereka. Min akwal, dari perkataan-perkataan mereka. Wa a'malin, amalan-amalan mereka. Batinatin au zahirah. Baik amalan itu yang batin maupun yang zahir. Mimma lahu ta'allukun bid-din. Dari apa-apa yang berhubungan dengan permasalahan agama. Jadi kalau ada permasalahan agama, hadapkan pada tiga poin ini. Ad-dinu mabniun ala kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma' alaihi hadhil ummah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Agama itu dibangun di atas tiga perkara: kitabullah, sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah menjadi kesepakatan umat ini. Ya. Barang siapa yang mengangkat seseorang ataukah menjadikan satu kelompok, kata beliau, lalu mereka bersikap wala dan bersikap barok di atas kelompok ini ataukah di atas orang itu, maka sesungguhnya mereka itu sesat dan menyesatkan, sama seperti pasukannya Genghis Khan, kata beliau. Ya. Yang menjadikan wala wal baroknya di atas pemimpinnya. Nah, wal ijma alladhi yanbabitu, akan tetapi ijma yang bisa dinyatakan sebagai ijma yang benar, sebab banyak sekarang ini orang-orang mengaku ini ijma, ya, ini kesepakatan ulama, akan tetapi yang manakah dari kesepakatan itu yang menjadi patokan, ya? Oleh karena itu kata Imam Ahmad rahimahullah, man idda'al ijma' fahuwa kadzib la'alla an-nas ikhtalafu. Barang siapa yang mengaku ini ijma', maka dia dusta. Jangan sampai manusia justru terjadi khilaf padanya. Ada perselisihan. Maka kata beliau, ijma' yang bisa teranggap huwa ma kana 'alaihi as-salafus shalih. Adalah apa yang telah ada di zaman as-salafus shalih. Idh ba'dahum kathura al-ikhtilaf wa intasharat fil ummah. Sebab setelah mereka banyak terjadi khilaf, perselisihan, dan tersebarlah umat ini di berbagai negara. Nah, akan tetapi mungkin kita mengatakan bahwa pada zaman sekarang ini sangat memungkinkan terjadi ijma, ya kan? Sebabkan karena komunikasi yang demikian lancarnya, ya. Seorang alim yang terdapat di satu daerah yang cukup jauh, mereka bisa terjangkau pendapat mereka, perkataan mereka dengan cepat sampai ke kita. Ya. Sehingga sebagian para ulama menyatakan bahwa pada kondisi sekarang ini sangat memungkinkan untuk terjadi ijma yang terjadi di kalangan para ulama. Naam. Qala syarih rahimahullah. Qauluhu, perkataannya, thumma min tariqati ahli sunnah. Hadza bayanul manhaj li ahli sunnati wal jamaah. Fi istimbatil ahkami diniyati kulliha. Ini menjelaskan manhaj ahlus sunnah wal jamaah di dalam istimbat, memahami dan mengambil faedah dari hukum-hukum agama ini secara keseluruhan, usuliha wa furu'iha, baik yang berupa prinsip, perkara usul, maupun perkara cabang, furu'. Ba'da tariqatihim fi masailil usul, ya, setelah metode mereka dalam permasalahan-permasalahan prinsip usul. Wa hadzal manhaju yaqumu ala usulin thalatha, maka manhaj mereka ini, manhaj ahlussunnah di dalam beragama, dibangun di atas tiga prinsip. Awaluha, pertama, kitabullahi azza wa jal, kitab Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi huwa khairul kalami wa asdaqu, yang itu merupakan sebaik-baik perkataan dan paling jujur. Fahum la yuqaddimuna ala kalamillah kalama ahadin minan nas, maka mereka tidaklah mendahulukan di atas perkataan Allah, firman Allah, lalu mereka mendahulukan perkataan seseorang dari manusia ini. Ya, kalamullah fauqa kalami kulli ahad, bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas seluruh perkataan-perkataan. Wathaniha, yang kedua, sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma uthira anhu min hadin wa tariqah, dan apa yang telah diriwayatkan dari beliau berupa petunjuk dan metode, La yuqaddimuna ala dhalika hadya ahadin minan nas. Mereka tidak mendahulukan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk siapapun dari kalangan manusia. Karena mereka meyakini apa yang telah menjadi petunjuk Rasulullah itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa thalithuha, yang ketiga, ma waqa'a alaihi ijma'us sadril awwal min hadhihi al ummah. Apa yang telah menjadi kesepakatan generasi pertama dari umat ini, qabla tafarruq wal intishar, sebelum terjadinya perpecahan dan sebelum menyebarnya mereka, wa dhuhuril bid'ati wal maqalat, dan sebelum munculnya bid'ah dan berbagai makalah-makalah kesesatan. Wa ma ja'ahum ba'da dhalik mimma qalahun nas wa dhahabu ilaih minal maqalat. Dan apa yang datang setelah mereka, setelah para sahabah ini, dari apa-apa saja yang diucapkan oleh manusia, dan apa yang menjadi pendapat-pendapat mereka, dari perkataan-perkataan mereka, makalah-makalah mereka. Wa zanuha bihadihil usulit talaza allati hiya alkitab wa sunnah wal ijma'. Maka mereka menimbang setiap perkataan mereka, perkataan kelompok-kelompok itu, ya, pernyataan dari berbagai makalah-makalah mereka, mereka timbang dengan tiga prinsip. Adakah dalilnya dalam Al-Quran? Adakah dasarnya di dalam sunnah Nabi SAW? Apakah perkara ini telah menjadi kesepakatan para ulama, para sahabat, generasi terdahulu, diamalkankah oleh mereka atau tidak? Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, di dalam beragama. Jadi berhati-hati dalam permasalahan ini. Sebab jangan sampai di sana ada orang-orang mengaku sebagai sunni ketika ditanya, kenapa kamu mengamalkan ini? Ini yang saya dapatkan dulu dari ustaz saya. Nah, ini. Yang diambil mestinya dalil, jangan ustaznya. Ya. Ini yang telah menjadi pendapat ustaz saya, akhirnya saya ikuti. Karena dia ahlus sunnah, maka saya pun mengikuti dia. Ya, sebagai ahlus sunnah. Nah, jangankan ustaz, jangankan kiai, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, la nuqaddim Malikan, wala nuqallidu Ahmada, wala nuqallidu Syafi'i, wala Abu Hanifah, wala Tsauri, wala Abdullah bin Al-Mubarak. Tidak ada seorang pun yang bisa ditaklid kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa in wafaqaha qabilu. Kalau ternyata sesuai dengan tiga makalah ini, ya, ada dasarnya, ada dalilnya, baru mereka terima. Ya. Wa in khalafa haraddu ayyan kana qa'ila. Ya. Dan kalau ternyata menyelisihi, maka mereka pun menolaknya. Siapapun yang mengatakan, siapapun dia. Ya. Walaupun dia dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia berasal dari keturunan ningrat. Ya. Tidak dibenarkan mengikuti siapapun dari kalangan manusia ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sorbannya tebal, tebal apapun. Ya. Nah, walaupun ketika dia berbicara, asyiknya dia di dalam berorasi, di dalam retorikanya, Masya Allah, memukau para hadirin. Walaupun yang mengikuti dia sejuta umat, tidak ada yang wajib untuk diikuti kecuali qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini prinsip ya ikhwan. Wa hadha huwal manhajul wasat. Inilah manhaj pertengahan. Wasiratul mustaqim, jalan yang lurus. Alladzi la yadhillu saliku, yang tidaklah sesat orang yang menempuhnya. Wala yashqa man ittaba'ah, tidaklah celaka orang yang mengikutinya. Wasatun baina man yata'allabu bin nusus. Ini pertengahan di antara orang-orang yang mempermainkan nas-nas. Ya. Hati-hati dengan orang yang suka berdalil tapi mempermainkan dalil itu. Hawa nafsu. Ya. Beriktikad dulu baru istidlal. Ya'taqid tsumma yastadil. Ya. Dia sudah meyakini bahwa ini yang benar, baru berusaha dicari dalil untuk membenarkan perkataannya itu. Hati-hati dengan mereka ini. Nah, ya, sudah punya keyakinan inilah benar, padahal dia belum mengetahui prinsipnya. Ya, dia belum mengetahui apakah ini ada dasarnya dari tiga perkara ini: Kitabullah, Sunnatul Rasul, dan apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Lalu kemudian dia berusaha untuk mencari dalil membenarkan perkataan, walaupun terkadang satu dalil yang sangat jauh dari kebenaran, tapi kira-kira ada hubungannya sedikit, maka itulah yang mereka jadikan sebagai alasan. Nah, fa yata'awwalul kitab wa yunkirul ahaditsa sahihah. Lalu dia pun mentakwil-takwil Al-Qur'an dan mengingkari hadis-hadis yang sahih dengan alasan itu khabar wahid. Wala ya'ba bi ijma'is salaf, tidak memperdulikan kesepakatan para ulama salaf. Ya, maka ini terlalu jafa mufarrid yang demikian ini. Wa bainana man yahbitu khatta aswa, ya, dan di antara mereka-mereka yang berjalan dengan jalan buta. Ya, yatakhabbat khatta aswa itu apa? Kalau keadaan gelap gini, apa itu? Hah? Jalan meraba-raba gitu loh. Ya, ada kemungkinan meraba setrum, ya kan? Ada kemungkinan meraba ular, ya. Para ulama kadang beri istilah orang demikian hati bulai. Pencari kayu bakar di waktu malam. Gimana cari kayu bakar di waktu malam? Gelap, ini cari kayu bakar. Taruh di punggungnya, ya kan? Ternyata yang ditangkap ular, taruh di punggungnya. Makan dia, matilah dia. Ya, nah bisa. Nah, ini keadaan mereka. Yakhbitu khabta aswa. Ya, berjalan sembrono. Nah, ya, semuanya boleh. Ya, nah, termasuk juga diantaranya orang-orang memegang prinsip nata'awanu fima tafakna wa na'tadiru ba'duna ba'dun fi makhtalafna fi. Apa yang kita sepakati itulah yang kita jalankan, saling tolong menolong. Tapi kalau kita berselisih, sudahlah, kita cari uzur masing-masing. Jangan kita berpisah, jangan kita berpecah karena hanya permasalahan ini. Fayataqabbalu kulla ra'yin, akhirnya dia menerima setiap pendapat. Wa ya'khudhu bikulli qawlin, setiap perkataan diambil. La yufarriqu fi dhalika baina ghathin wa samin, tidak bisa membedakan mana yang gemuk, mana yang kurus. Enggak bisa dibedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa sahihin wa saqim, tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Mana yang perkataan batil, sakit, dan mana yang perkataan sahih. Ahlus sunnah wal jamaah berlepas dari mereka semua ini. Thumma qala syekhul islam faslun, pasal yang berikutnya. Thumma humma ahadihil usul, kemudian mereka, di samping prinsip mereka ini. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar. Mereka senantiasa beramar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Alamatu jibuhu syari'ah, berdasarkan apa yang telah menjadi keharusan dari syariat ini. Wa yarawna iqamatal hajji wal jihadi wal juma' wal a'yadi ma'al umara. Dan mereka pun memegang prinsip tetap menunaikan ibadah haji, tetap berjihad, menegakkan sholat-sholat Jumat, menegakkan hari raya bersama para pemerintah, bersama pemimpin, abraron kanu au fujara. Apakah mereka itu pemimpin yang taat ataukah pemimpin yang zalim? Ya. Wa yuhafizuna 'alal jama'at, dan mereka pun senantiasa memelihara al jama'at, salat-salat jamaah. Naam, oleh karena itu ahlus sunnah adalah mereka yang senantiasa berusaha menyembunyikan adanya perselisihan, ya. Walaupun terkadang al-umara terjadi kekeliruan pada mereka. Nah, sehingga para ulama mereka menyatakan dalam kondisi-kondisi yang mungkin pemerintah itu bertentangan dengan apa yang kita yakini dalam permasalahan menetapkan kapan terjadi puasa Ramadan, kapan Id, hari raya itu, fanahnu ma'al umara, ya, akhtau am asabu, apakah mereka keliru atau mereka benar? Nah, wa yadinuna bin nasihati lil ummah, dan mereka senantiasa meyakini dan beragama untuk saling menasihati di antara umat ini. Wa yataqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyanil marsus yashuddu ba'dahu ba'dha. Mu'min terhadap mu'min yang lainnya itu seperti bangunan yang kokoh, saling menguatkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wa syabbaka baina asabi'i, sambil beliau apa ini namanya ikhwan, menyela-nyela, ya, sambil beliau menyela jarinya, menunjukkan kokohnya persahabatan antara kaum mukminin itu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, permisalan kaum mukminin dalam hal mereka saling cinta mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi, kama salil jasad, seperti satu tubuh mereka itu kaum mukminin. Idza ishtaka minhu udhun, apabila mengeluh satu anggota tubuhnya, tada'alahu sa'irul jasad bisahari wal humma, maka seluruh anggota tubuhnya itu, ya, merasakan sakit pula, demam, tidak bisa tidur, ya, padahal yang sakit itu satu anggota tubuh saja. Ada seorang mukmin yang tertimpa musibah, kita pun ikut bersedih dengan apa yang mereka alami. Kita mendoakan mereka, kita berdoa untuk memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum mukminin. Wa ya'muruna bis-sabri indal bala, mereka memerintahkan untuk senantiasa bersabar di saat menghadapi musibah. Wa syukri indar raha, dan bersyukur di saat lapang dan mendapatkan kenikmatan. Wa ridha bimurril qadha, dan senantiasa ridha dengan pahit apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Mengagumkan urusannya kaum mukminin itu, setiap urusannya pasti baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, yang demikian itu tidak seorang pun mendapatkannya kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Di saat mereka ditimpa kenikmatan, maka mereka bersyukur, bukan malah lalai lupa dari Allah, bersyukur mereka, dan itu adalah kebaikan bagi dia. Tapi di saat dia ditimpa musibah kesedihan, maka dia bersabar, tidak meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak jazak, dia bersabar bahwa di balik musibah itu pasti ada hikmahnya, dibutuhkan kesabaran, dan itu adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Nah, man sahabiyah Abu Yahya Suhaib bin Sinan, dan Muslim. Wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Mereka senantiasa mengajak kepada akhlak yang mulia dan amalan yang baik. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Membantah orang-orang menyatakan ahlu sunnah itu tidak punya akhlak. Ya, ahlu sunnah itu kaku. Ya, diajak salam gak mau salam. Nah, ya, ahlu sunnah itu agamanya terlalu, apa istilahnya, kolot ya. Jumud. Kaku di dalam beramal. Tidak mau bersatu dengan yang bukan kelompoknya. Wah. Hah? Lah terus bagaimana? Akhlak yang baik itu bagaimana? Ya kita setiap ada orang yang kita senyumi. Kata ee jin apa? 5 S ya. Senyum setiap ada orang yang lewat, senyum. Nah. Ya. Lah, kalau begitu kenapa Rasulullah SAW mengatakan di saat kalian duduk di pinggir jalan, ha? Atu haqqaha, berikan jalannya. Apa haknya jalan itu? Naam. Apa itu? Di antara hak jalan. Ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Ya. Ya, kalau ada sesuatu yang haram, tidak mungkin kita memblototi, kita senyumi dia. Tidak mungkin. Ya kita tundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadz furujahum. Naam. Ya kepada siapa kita senyum dulu? Naam. Apakah kepada kaum muslimin? Naam. Secara umum. Maka yang demikian ini termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau kepada para wanita ya tundukkan pandangan. Ya. Kepada ru'usul bid'ah yang dikhawatirkan dengan senyuman itu akan mempererat persahabatan, hindari mereka. Ya, dan itu adalah akhlak yang baik. Ukuran akhlak baik itu kan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah terkadang marah? Bukankah Rasulullah SAW memboikot 3 orang sahabatnya dengan keras? Mereka mengucapkan salam, tidak dibalas salamnya oleh Rasulullah SAW. Dan itu termasuk akhlak yang baik. Allah menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu akhlak yang baik. Jadi bukan akhlak yang baik itu lembut terus menerus. Hah? Setiap ada orang senyum terus. Tidak. Terkadang dibutuhkan ketegasan. Bersama siapa kita berhadapan? Kita berada di daerah mana? Likulli maqamin maqal wa likulli fannin rijal. Wa yataqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik. Nah, hadis hasan atau sahih disahihkan oleh Al Albani rahimahullah, riwayat Tirmidzi. Wayandubuna ila an tasila man qata'ak wa tu'tiya man haramak wa ta'fuwa amman zalamak. Mereka menganjurkan untuk kamu menyambung tali silaturahmi terhadap yang telah memutusi kamu. Dan kamu memberikan pada orang yang mencegah kamu. Dan engkau memberikan maaf kepada orang yang menzalimi kamu. Ya. Sebab maaf itu yang terbaik. Ya. Dari orang-orang yang menzalimi kita. Dalam perkara-perkara pribadi tentunya. Ya. Berbeda kalau dalam perkara agama. Yang dizalimi itu agama. Sehingga seorang itu dianjurkan untuk marah dan cemburu disebabkan karena agamanya. Wa ya'muruna bibirril walidain wa silatil arham wa husnil jiwar. Mereka senantiasa memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, dan memperbaiki ya persahabatan di antara tetangga. Wal ihsan ilal yatama wal masakin wabnis sabil, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dalam perjalanan. War rifqi bil mamluk, dan bersikap lembut terhadap budak-budak yang dimiliki. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala wal baghi, dan ahlus sunnah wal jamaah melarang dari sombong, congkak, dan menentang al-haq. Wal istitalati 'alal khalqi bihaqqin aw bighairi haqq, dan bersikap lancang terhadap makhluk apakah dengan hak atau tanpa hak. Wa ya'muruna bima'alil akhlaq wa yanhauna an safsafiha, mereka senantiasa memerintahkan untuk berakhlak yang mulia-mulia, dan mereka mencegah dari akhlak yang rendah-rendah. Wa kullu ma yaquluna wa yaf'alunahu min hadha wa ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una lil kitabi was sunnah, dan setiap apa yang mereka ucapkan dan mereka amalkan dalam hal ini dan yang lainnya, sesungguhnya mereka hanyalah semata-mata karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa tariqatuhum hiya dinul Islam alladhi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Metode mereka adalah agama Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Asy-Syarih rahimahullah, thumma hum ma'a hadhil usul, mereka di samping prinsip-prinsip yang mereka miliki ini, jama'al mu'allif fi hadzal fasl, maka al-mu'allif Syekhul Islam menggabung di antara pasal ini jima'a makarimil akhlak, ya, sekumpulan dari akhlak-akhlak yang mulia, allati yatakhallaqu biha ahlus sunnati wal jama'ah, yang hendaklah seorang ahlus sunnah berakhlak dengannya. Minal amri bil ma'ruf, dari amar ma'ruf, wa huwa ma'urifa husnuhu bisyar'i wal aql, yang dimaksud dengan perkara ma'ruf adalah apa yang telah diketahui baiknya, baik dilihat dari sisi syariat maupun dilihat dari sisi akal. Wa nahi anil mungkar, dan mereka senantiasa mencegah dari kemungkaran, yang dimaksud kemungkaran adalah wa huwa kullu qabihin aqlan wa syar'an, kemungkaran itu adalah setiap kejelekan dilihat dari sisi akal maupun dari sisi syariat. Ala hasabi ma tujibuhu syariah min tilkal faridah, tergantung dari apa yang diharuskan oleh syariat ini dari kewajiban tersebut. Nah, ini kita melihat kondisinya tentunya dalam hal beramar ma'ruf nahi mungkar. Apabila kita mencegah suatu kemungkaran yang dikhawatirkan akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka mencegah kemungkaran itu hukumnya haram, tidak boleh. Apabila mencegah dari kemungkaran itu menyebabkan datangnya kemungkaran yang semisalnya, maka di sini tinggal dilihat, dipertimbangkan apakah ada dari satu sisi kemaslahatannya atau tidak. Ya. Apabila mencegah dari kemungkaran itu memperkecil kemungkaran, menimbulkan kemungkaran tapi lebih kecil, atau menghilangkan kemungkaran sama sekali, maka ini hukumnya wajib, dan termasuk di dalam sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih, wa dhalika da'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Wa min syuhudil juma'i wal jama'at wal haji wal jihad ma'al umara ayan kanu. Dan mereka senantiasa menyaksikan, yakni hadir dalam sholat-sholat Jumat dan sholat jama'ah, haji dan berjihad bersama pemerintah mereka, bagaimanapun kondisi mereka, ya. Ayyan kana qailu liqaulihi alaihi salam berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Sallu khalfa kulli barrin wa fajir." Salatlah kalian di belakang setiap orang yang taat, pemimpin taat maupun pemimpin yang zalim, yang fajir. Hadis ini dhaif ya. Karena makhul tidak mendengarkan hadis ini dari Abu Hurairah. Naam, tapi di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalluna lakum," bahwa imam-imam yang sesat itu mensolati kalian, mengimami kalian. "Fa in asabu falakum balahum." Kalau ternyata mereka benar, maka kalian mendapatkan pahala, mereka pun mendapatkan pahala. "Wa in akhta'u falakum wa alaihim." Akan tetapi di saat mereka salah, di saat mereka keliru, maka kalian sebagai makmum mendapatkan pahala, adapun dosanya yang ditanggung oleh imam-imam tersebut. "Wa minan nushi li kulli muslim." Dan mereka saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. "Liqaulihi alaihi salam," berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Agama itu dibangun di atas nasihat. "Wa min fahmin sahihin lima tujibuhul ukhuwatul imaniyah." Dan dari pemahaman yang sahih ini. Nah ini syarat. Dari pemahaman yang sahih ini. Yang mengharuskan munculnya persaudaraan iman. "Min ta'atufin wa tawaddin wa tanasur." Saling kasih mengasihi, cinta mencintai, saling tolong menolong. Di atas pemahaman yang sahih. Ya. "Kama fi hadhil ahadith allati yushabbihu fiha ar-rasul." Sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, di mana Rasulullah SAW mempermisalkan al-mu'minina bil bunyanil marsus al-mutamasikil labanat. Ya. Mereka itu bagaikan, kaum mukminin itu bagaikan bangunan yang kokoh, yang sangat erat, ya sangat melekat, kokoh. Ya, batu-batunya itu. Ya. Batu bata antara yang satu dengan yang lainnya itu sangat kokoh sekali. "Abil jasadil mutarabitul a'da a'ba," atau seperti jasad, ya, jasmani yang saling menyatu anggota tubuhnya. "Min da'watin ilal khair," untuk mengajak kepada kebaikan. "Wa ila makarimil akhlak," dan mengajak kepada akhlak-akhlak yang mulia. "Fahum yad'una ila sabri alal masa'ib," maka mereka mengajak untuk bersabar di atas musibah. "Wa syukri ala na'ma," dan bersyukur di atas kenikmatan. "Waridha bi qada'illahi wa qadarih," dan senantiasa ridha dengan apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah. "Ila ghairi dzalika mimma dzakarah," dan yang lainnya dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Lakin," akan tetapi, "lamma akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam," tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqah," bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 kelompok. "Kulluha finnari illa wahidatan," semuanya di dalam neraka kecuali satu. "Wahyal jama'ah," mereka itulah yang dinamakan al-jama'ah. "Wa fi hadithin anhu annahu qala," dan di dalam hadis yang lain menjelaskan makna al-jama'ah, Rasulullah SAW menyatakan, "Hum man kana ala mitli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabatku pada hari ini. Mereka itulah yang selamat dari ancaman neraka. "Soral mutamassikuna bil Islam al-mahdil khalis an syaubihum ahlussunnah wal jamaah." Maka dengan hadis ini menunjukkan bahwa mereka-mereka yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, ya, yang jauh dari asyaub, jauh dari berbagai macam celupan, ya, kotoran-kotoran, aib. Hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Wafihi musiddiqun. Maka di dalam ahlus sunnah itulah ada orang-orang yang siddiq, yang senantiasa membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wasyuhada, para syahid. Wasolihun, orang-orang yang soleh. Wa minhum a'lamul huda. Di antara mereka ahlus sunnah wal jamaah itu tokoh-tokoh yang senantiasa memberikan petunjuk. Wa masabihud duja, lentera-lentera kegelapan. Ulul manaqibil ma'thurah, mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang telah diriwayatkan. Wal fadailil madhkurah, keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan. Wa fihimul abdal, di antara mereka pula ada yang abdal. Abdal itu dari kata badal, silih berganti, ya. Maksudnya bahwa mereka itu saling silih berganti, datang generasi berikutnya menggantikan generasi sebelumnya di dalam memperbaharui agama Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimatikan oleh kebanyakan manusia. Mereka itulah abdal, atau juga disebut sebagai mujaddid, ya, para mujaddidun. Naam. Wa fihim a'immatuddin, di antara mereka imam-imam agama. Alladzina ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim, yang mana kaum muslimin sepakat, ya, terhadap hidayahnya mereka dan pemahaman mereka terhadap agama ini. Wa humut ta'ifatul mansurah, mereka itulah kelompok yang mendapatkan pertolongan. Alladzina qala fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, bahwa senantiasa ada sekelompok dari umatku di atas kebenaran mereka mendapatkan pertolongan. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum, tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, dan tidak pula orang yang menjadi apa, orang yang hina dari mereka. Maksudnya kalau ada yang menyimpang, itu tidak menjadikan ahlu sunnah, yakni kurang kekuatannya begitu, ya. Beda dengan kelompok-kelompok yang lain. Kalau kelompok yang lain pemimpinnya menyingkir dari mereka atau pemimpinnya meninggal, melemah mereka, ya. Seakan-akan ada sesuatu yang hilang dari mereka. Tapi ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka, ya, dengan adanya orang-orang yang menghina mereka, ataukah adanya dari mereka yang menyimpang, ya, maka sama sekali mereka tetap kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kecuali kalau di antara mereka ada seorang yang alim yang sangat dibutuhkan ilmunya, tentunya ini merupakan musibah, ya. Hatta taqumus sa'ah, sampai hampir mendekati hari kiamat. Hadis ini mutawatir. Nas'alullaha ayyaja'alana minhum. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita termasuk dari ta'ifah mansurah itu, al-firqatun najiyah itu. Wa'alla yaziga qulubuna ba'da idhadana. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yuziga qulubana, agar kemudian Allah tidaklah menyimpangkan hati-hati kita setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Wa ayyahabalana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita dari sisinya rahmatnya. Sesungguhnya Allah itulah yang maha pemberi. Wallahu alam wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Qala syarihu rahimahullah, wa amma qawluhu wa fihimu siddiqun, fassiddiq, yang dimaksud dengan siddiq, sigatun mubalagha minas siddiq, ya, ini bentuk yang berlebihan dari kata siddiq. Yuradu bihi al-kathiru tasdiq, yang dimaksudkan dengan kata ini yaitu yang senantiasa membenarkan setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka mereka membenarkan apa saja. wa Abu Bakr radhiyallahu anhu huwa siddiqul awwal minha li hadhihi al ummah. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah siddiq yang pertama di kalangan umat ini. Wa amma syuhada fa huwa jam'u syahid. Adapun syuhada jamak dari syahid, wa huwa man qutila fil ma'rakah, yaitu orang yang terbunuh dalam peperangan. Wa ammal abdal, adapun al abdal fa huwa jam'u badl, ya. Wa humul ladzina yakhlufu ba'dhum ba'dhan. Mereka itu adalah orang-orang yang sebagian mereka menggantikan sebagian yang lain. Fi tajdidi hadzal din wa difa'anhu. Di dalam memperbaharui agama Allah Subhanahu wa taala ini dan membelanya. Kama fil hadits, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ba'atsallahu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di kalangan umat ini pada setiap penghujung 100 tahun. Setiap penghujung 100 tahun. Man yujaddidu laha amra diniha. Ya. Ada orang-orang yang akan memperbaharui agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud memperbaharui di sini bukan memodernkan Islam, bukan. Atau meninggalkan yang dulu. Dari amalan mereka, amalan Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak. Tapi menghidupkan kembali sunnah yang banyak dari kalangan kaum muslimin yang meninggalkannya. Dan mujaddid pada zaman ini. Di antara mereka adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Naam. Wa ghairuhum kathir. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. حديث tentang tajdiduddin itu diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Hakim, Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Maka dengan demikian telah selesai pula kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Wallahu a'lam bisawab ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.